telah kita pelajari bahwa innama tu'aduna lawaqi', ini jawab al-qasam al-muqsam alaih, ini jawaban sumpah Allah SWT bersumpah demi al-mursalat dan seterusnya, yaitu bersumpah dengan makhluk-makhluk tersebut untuk menegaskan bahwa apa yang dijanjikan kepada kalian, yaitu hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan, benar-benar akan terjadi. Nah, masih ingat tafsir udhran atau nudhra? Siapa yang ingat? Udhran atau nudhra? Apa tafsirnya, Habib? Untuk memutus udur manusia ketika mereka diadab di hari kiamat oleh Allah SWT karena penentangan mereka, mereka tidak punya udur di hadapan Allah karena Allah telah mengutus al-fariqat farqa dan al-mulkiyat zikra. Nah, juga an-nasyirat nasyirat, terus menjadikan ini diartikan malaikat fal-asifat asfa wal-nasyirat nasyra wal-fariqat farqa fal-mulkiyat zikra. Nah, nuziran dan memberi peringatan kepada manusia. Nah, yani Allah telah mengutus malaikat membawa kitab-kitab kepada para rasul, telah mengutus para malaikat membedakan antara al-haq dan al-batil, mengutus para malaikat membawa wahyu zikr ke muka bumi kepada para rasul sehingga tidak ada lagi udhur bagi mereka untuk diadab ketika menentang. Nudhur telah datang untuk memberi peringatan kepada mereka. Nah, innama tu'aduna lawaqi', faidhan nujumu tumisat, apabila an-nujum tumisat, tumisat apa? Apabila bintang-bintang itu tumisat, dihilangkan cahayanya, ya, hancurkan oleh Allah, bintang-bintang itu berjatuhan dari kiamat. Wa idha as-sama'u furijat, apabila langit furijat, retak-retak, pecah-pecah, na'am, bintangnya berjatuhan, malaikatnya menyingkir, menyudut. Naam, sehingga langit terbuka sampai langit ketujuh terlihat arasy Allah Subhanahu wa taala dipikul 8 malaikat. Wa idzal jibalu nusifat, dan di bumi apabila gunung-gunung nusifat, nusifat. Nah, fikri. Nusifat, apabila gunung-gunung itu nusifat. Siapa? Siapa? Anda tidak dengar? Tinggal antum keraskan suaranya. Dicabut dari bumi. Nah, dihancurkan. Baik. Kal muhl. Diremuk. Kemudian terbang. Bertaburan di muka bumi jadi debu. Nah, ini gunung. Selain gunung yang lebih kecil, yang lebih lemah, ya, nasibnya sama, sehingga bumi menjadi apa? Menjadi apa? Kosong. Ko'an sof-sofa. Tidak ada sesuatu apapun di atasnya. Nah, dan rata, tidak ada tanjakan, tidak ada turunan. La tarafi'a 'iwaja wa la amsa, terbentang seperti kulit yang dibentang, tidak lagi bulat. Dan mengeluarkan isinya, yakni orang-orang yang dibangkitkan dari kuburan. Wa idza rusul uqitat, uqitat apabila rasul-rasul itu uqitat, apa makna uqitat? Dikumpulkan. Nah, tafsir yang lain, apabila Rasulullah itu di Itu tidak. Nah, At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari menggabungkan dua tafsir itu. Ada yang menafsirkan uqitat, yakni jumi'at, dikumpulkan, yaitu di hari kiamat. Ada yang menafsirkan uqitat, yakni ujilat, ditunda urusannya. Nah, digabungkan dua tafsir itu oleh Ibnu Jarir At-Tabari Abu Ja'far At-Tabari, imam ahli tafsir dalam Jami'u Al-Bayan fi Ta'wil Quran. Digabungkan dua-duanya apabila Rasul-Rasul, para Rasul ditunda urusan mereka hingga dikumpulkan nanti di hari kiamat. Begitu. Jadi tidak ada pertentangan antara dua tafsir itu. Dipadukan dengan tafsir tadi. Apabila para Rasul ditunda urusan mereka hingga dikumpulkan nanti di hari kiamat. Na'am. Yawma nada'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari kami memanggil, mengumpulkan setiap manusia berkelompok-kelompok masing-masing dengan imamnya, masing-masing dengan nabinya, rasulnya. Kemudian diambil, ya, na'am, persaksian masing-masing. Baik. Diselesaikan urusan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Li ayyi yaumin ujilat, untuk hari apakah para rasul itu ditunda urusannya? Liyaumil fasl, untuk hari al-fasl, ya, untuk hari penentuan urusan, hari penetapan keputusan, pengadilan, pada pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil ketika Allah datang, ya, pada hari itu, pada hari kiamat, dengan tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, seperti telah diceritakan pada ayat sebelumnya, ya, manusia dikumpulkan di atas bumi dengan sifat seperti itu, malaikat membuat saf sampai malaikat penghuni langit yang ketujuh semuanya membuat saf, bersama dengan itu datang awan. Datanglah Allah Subhanahu wa taala di atas aras, di atas seluruh makhluk, dan malaikat telah bersaf-saf mengitari manusia yang dikumpulkan di padang mahsyar di atas bumi. Allah Subhanahu wa taala mengadili mereka. Yaumul al-fasl, itulah hari al-fasl, hari penetapan keputusan Allah. Segala sesuatu diputuskan, ditetapkan hari itu. Ya. Yang punya urusan sangkut paut, urusan pribadi diselesaikan hari itu, ya, sampai hewan dengan hewan saja dikisos. Nah, tetapi berakhir dengan itu, kemudian dikatakan kuni suroba, jadilah kalian semua debu. Adapun manusia dan jin, ada balasannya. Nah, ya, kisos, kemudian dihisab secara pribadi masing-masing orang per orang. Nah, wa ma adraka ma yaumul fasl, ma adraka ni ayu syai adrak, sudah kita lewati ayat yang semisal dengan ini. Dan tahukah kamu ma yaumul fasli, apa itu hari al-fasl, apa itu hari keputusan, penetapan keputusan Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan ini litta'dhim. Nah, sudah kita lewati ya tafsir ayat yang semisal dengan ini. Wa ma adrak, tahukah kamu? Pertanyaan ini tujuannya apa? Litta'dhim. Soal, pertanyaan yang mengandung tujuan ta'zim dalikal amr, mengagungkan urusan perkara yang ditanyakan itu, karena itu hari yang besar, yaumul fasl, sehingga dibesarkan urusannya dengan bentuk pertanyaan. Tahukah kamu apa itu hari al-fasl, hari pembalasan, hari keputusan Allah, pengadilan Allah di kiamat itu? Nah, وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ kebinasaan. Celaka. Yauma idzin, hari itu, ini di hari al-fasl, hari kiamat, hari pembalasan, hari pengadilan keputusan Allah, lil mukadzibin, kebinasaan, kecelakaan bagi al-mukadzibin, bagi orang-orang yang telah mendustakan hari kiamat itu, hari pembalasan itu, hari pengadilan itu, hari keputusan itu, al-fasl. Kebinasaan bagi mereka dengan adab Allah Subhanahu wa taala, celaka mereka dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir di sini dalam tafsirnya, ay wailul lahum min adzabillahi ghadan, wailul lahum min adzabillahi ghadan, celakalah mereka, binasalah mereka dengan adab Allah di hari esok itu, hari kiamat itu. Kemudian kata beliau, waqad qaddamna fil hadis, waqad qaddamna fil hadis, dan kami telah menyebutkan sebelumnya pada tafsir surat sebelumnya pada hadis anna wail, ya ada sebuah hadis riwayat anna wail, bahwasanya wail, wailun wadin fi jahannam, wadin fi jahannam adalah nama lembah dalam neraka jahannam. Wala yasihhu, dan hadis itu tidak sahih, hadis itu dhaif. Kami telah sebutkan sebelumnya pada tafsir surat sebelumnya, ya, sebuah hadis yang menyebutkan bahwa wailun adalah wadin fi jahannam, sebuah lembah, nama sebuah lembah di neraka, dalam neraka namanya lembah wail. Tetapi hadis itu tidak sahih, dhaif. Nah, oleh karena itu beliau menafsirkannya tidak dengan itu, tapi seperti yang kalian dengar tadi, celakalah, kebinasaanlah bagi orang yang mendustakan hari kiamat dengan mendapat adab Allah di hari itu. Nah, adab itu ya tentunya adab, adab dari Allah Subhanahu wa taala. Adab neraka. Nah, namun mengartikan wail dengan lembah di neraka butuh nash. Nah, ada hadis tapi dhaif, tidak sahih kata Ibnu Katsir. Dan telah diutarakan sebelumnya, sampaikan bahwa orang-orang kafir mereka mengingkari hari pembalasan, yaumul fasl, yaumul qiyamah, yaumul ba'ats, yaumun nusyur. Nah, mereka menganggap apa? Hal itu mustahil. Zama alladziina kafaru an la yub'atsu. Nah, mereka yang dimaksud dengan al-mukadzibin, mendustakan hari kiamat, yaumul fasl. Kemudian Allah mengatakan, tayyib, sebelum itu, wailu yawma idzin lil mukadzibin. Naam. Yawma di sini mudhaf. Idzin mudhaf ilaihi. Yawma di hari, yani wailun, kecelakaan, kebinasaan, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan hari kiamat, yawma di hari idz, di hari id, ketika, ketika apa? Di hari ketika apa? Ketika tegak kiamat. Nah, yauma id qomatil qiyamah waqa'al yauma id waqa'a ma tu'adu ma yu'adun waqa'a yaumul fasl dan semisalnya. Nah, yani tanwin di sini sebut tanwin apa? Tanwin iwad. Tanwin pengganti. Pengganti apa? Pengganti kalimat. Badalan min dzikril kalimat at-tawilah, yani al-jumlah at-tawilah, sebagai pengganti penyebutan kalimat yang panjang di hari ketika tegak hari kiamat. Ya, datang keputusan Allah, hari pembalasan, diganti dengan tanwin, singkat sekali tanwin penggantinya, dan itu maknanya. yaitu di hari ketika tegak hari kiamat. Tiga, ya, yaumul fasal, hari keputusan Allah. Nah, alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wa ilu yawma idzin lil mukadzibin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk menyadarkan ya hamba-hambanya. Alam, bukankah nuhlikil awalin, kami telah membinasakan al awalin, orang-orang dulu, orang-orang awal yang telah mendustakan rasul-rasul mereka. Tidakkah kalian melihat itu? Ya, Al-Quran turun kepada al-mukadzibin li Rasulina Muhammad SAW. Al-Quran turun kepada orang-orang yang mendustakan Nabi kita Muhammad SAW, mendustakan Al-Quran. Maka mereka diingatkan oleh Allah, alam nuhlikil awalin, tidak akan melihat umat nasib, umat-umat sebelumnya yang telah mendustakan Rasul-Rasul mereka, yang diutus tengah-tengah mereka. Bukankah kami telah membinasakan al-awwalin, orang-orang dulu yang telah mendustakan rasul-rasul mereka, kaum 'Ad, kaum Tsamud dan yang lainnya. Tsumma nutbi'uhumul akhirin, tsumma kemudian nutbi'uhum, kami menyusulkan setelah mereka, mengikuti nasib mereka setelahnya, kami susulkan mengikuti nasib mereka, kami binasakan setelah mereka al-akhirin, orang-orang terakhir, orang-orang belakang yang datang setelah mereka, menyusul setelah mereka yang sama keadaannya dengan mereka, juga mendustakan kebenaran, mendustakan rasul yang diutus. Kadzalika, kadzalika naf'alu bil mujrimin, demikianlah, kadzalik, demikianlah naf'alu, yang kami lakukan, bil mujrimin, terhadap orang-orang mujrim, terhadap orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang telah berbuat kejahatan di muka bumi dengan kejahatan yang banyak. Kejahatan terbesar mereka ijram, kejahatan terbesar mereka adalah kekufuran, kesyirikan, dan diikuti dengan ijramat kathirah, kejahatan-kejahatan yang lainnya, dari berbagai dosa-dosa besar, pembunuhan, perzinaan, dan yang lainnya. Nah, berbagai maksiat, ma'asi. Kadzalika naf'alu bil mujrimin, demikianlah yang kami lakukan terhadap orang-orang mujrim, orang-orang mujrim, orang yang berbuat kejahatan berupa apa? Dosa-dosa, maksiat-maksiat yang terbesar, kesyirikan, kekufuran, dan maksiat-maksiat besar lain. Nah, mereka dihancurkan, dibinasakan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat. Lihat nasib mereka. Kenapa kalian tidak mengambil pelajaran? Nah, wailu yawmaidzin lil mukadzibin. Sama tafsir tafsirnya dengan tafsiran sebelumnya. Celakalah mereka orang-orang yang mendustakan di hari itu, binasalah mereka dengan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, alam nakhluqkum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wa ilu yawma idilil mukadzibin. Alam, bukankah nakhluq, alam nakhluq, bukankah kami telah menciptakan kum, kalian, min, dari, yakni asal ya, ciptakannya manusia, min ma'in mahin, maksudnya bani Adam, dari ma'in, dari air, yaitu air mani, setes air mani, mahin yang hina, yang hina. Nah, adapun asal manusia, dari asalnya yaitu Adam, min turab, dari tanah, min tin, dari tanah liat. Nah, kemudian Hawa istrinya dari tulang rusuknya. Nah. Nah, bani Adam, anak-anak keturunan Adam. Ya, dari Adam dan Hawa mulai dari situ. Dan seterusnya min ma'in mahin. Percampuran air mani laki-laki dan wanita. Air mani yang mahin, yang hina. Ya. Ya, kata Sa'di rahimahullah, fi ghayatil haqarah. Kharaja min bainas subbi wat tara'ib. Nah. Air yang hina. Yang benar-benar hina, tidak bernilai. Keluar sumbernya dari antara tulang sulbi dan tulang rusuk. Kemudian Allah mengatakan, faja'alnahu fi qararin makin. Namun yang rajih, ma'mahin, air mani tersebut, yang rajih suci, bukan najis. Yang rajih suci, bukan najis. Nah, manzilahnya seperti mukhab, busok, seperti ingus, seperti ludah, ya, sesuatu yang menjijikkan dan afdal dibersihkan. Nah, dalam keadaan basah, yakni belum kering dicuci. Dalam keadaan sudah kering cukup dikerik seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika membersihkan ma'mahin, yakni al-mani dari pakaiannya. Nah, dari setetes air itu, faja'alnahu, kemudian kami jadikan ma'mahin tersebut, kami jadikan air yang hina itu. Itu bisa bayangkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dari air mahin tersebut, air mani tersebut, kemudian kami jadikan, faja'alnahu fi qararin makin, kami jadikan tertahan, tersimpan, menetap dalam qarar, wadah, qarar, wadah, ya, yang tertutup, terjaga, yaitu rahim yang ada dalam perut ibu, ya, perempuan, yang disifati oleh Allah qarar, rahim tersebut, wadah, yaitu rahim tersebut yang terjaga dan tertutup itu, makin kokoh, ya, dalam rahim yang kokoh, yang terjaga, yang tertutup dalam perut ibu. Nah, akan menjadi ibu di situ. Nah, diproses oleh Allah Subhanahu wa taala dari ma'mahin tadi berkembang. Allah ciptakan setelah bertahan 40 hari nutfah ma mani nutfah 40 hari. Kemudian hari 41 Allah ubah menjadi apa? Menjadi alaqah. Menjadi segumpal darah. Bertahan 40 hari dalam koror makin tersebut, kemudian Allah ubah menjadi apa? Mudghah. Ya. Selama 40 hari mudghah, sekerat daging, Allah bentuk, mulai muncul anggota-anggotanya, terbentuk kepalanya, terbentuk ya, tangannya, kakinya, terbentuk. Sempurna 120 hari ya, sudah utuh seluruh anggotanya, hari ke-121 diutus malaikat meniupkan ruh, jasad itu pun diberi ruh menjadi manusia akhirnya. Terus ya, membesar, berkembang, semakin sempurna. Nah, ila qadarin ma'lum. Ila qadarin ma'lum. Sampai waktu yang ditentukan. Ila qadarin ma'lum ay ila waqtin muayyan. Ila qadar sampai kepada qadar waktu yang ditakdirkan. Ya, qadar. Takdir. Sampai kepada waktu yang Allah takdirkan. Ma'lum. Ya, waktu itu, waktu yang ditakdirkan tersebut ma'lum. Waktu yang jelas, waktu yang diketahui, yang telah ditentukan oleh Allah fil lawhil mahfuz, maktub fil lawhil mahfuz, telah tercatat dalam al-lawhil mahfuz bahwa ini al-fulani, fulani ini tadi dalam rahim umurnya hanya 6 bulan akan lahir. Lahir nanti hidup, bertahan, selamat, atau dia lahir gugur, mati dan seterusnya. Yang ini 7 bulan. Kemudian lahir, keluar. Ya. Yang ini 8 bulan, yang ini 9 bulan. Semuanya sudah ditetapkan qadar ma'lum masing-masing, ada qadar ma'lum, ada waktu yang jelas, yang diketahui, yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, semua sudah tercatat dalam al-lawhul mahfuz. Yang jelas ya, tidak bisa hidup jika kurang dari 6 bulan. Aqall syai' sittat ashhur fi rahim. 6 bulan minimal dalam rahim jika lahir ya, setelah 6 bulan yani sempurna 6 bulan lahir hidup, jika kurang dari 6 bulan tidak bisa hidup berdasarkan Al-Qur'an. Oleh karena itu ulama mengatakan apabila ada pengantin ya, suami istri nikah jadi pengantin, tiba-tiba lahir anaknya sebelum 6 bulan, dipastikan itu bukan anaknya setelah menikah tapi anak zina. Tapi sudah ada ma'mahin tersebut dalam rahim perempuan itu sebelum menikah. Karena lahir sebelum 6 bulan. Sementara Al-Quran menunjukkan tidak bisa lahir hidup jika umurnya kurang 6 bulan. Berarti dihitung dari pernikahannya. Ya. Sampai lahir anaknya baru 4 bulan, 5 bulan kok sudah lahir anaknya, berarti anak itu sudah ada sebelumnya, sebelum menikah. Nah, faham? Faqadarna fa ni'mal qadirun. Faqadarna. Ini semakna dengan faqadarna. Oleh karena itu di dalam sebagian tafsir seperti tafsir Jarir disebutkan ada qira'ah lain, qira'ah yang mengatakan qira'ah qadarna bitasydid. Yani semakna faqadarna, maka kami mentakdirkan. Kami mentakdirkan urusan, kami menetapkan urusan. Ya. Setiap janin yang tadinya dari ma'mahin kemudian berkembang yang proses sudah disebutkan tadi dalam qarar makin ila qadar ma'lum, kami menakdirkan menetapkan urusan janin itu dalam rahim, ya, sesuai yang kami kehendaki maknanya. Dan segala kehendak Allah, segala ketetapan Allah mesti ada hikmahnya. Mesti ada hikmah balighah, hikmah yang agung di balik itu, ya. Semua perbuatan Allah, semua kehendak Allah ada hikmahnya. Fa ni'mal qadirun, kemudian Allah memuji dirinya, fa ni'mal qadirun, maka ni'mal qadirun, dia Allah adalah sebaik-baik al-qadirun, yang menetapkan takdir, yang menetapkan urusan, yang menakdirkan urusan. Sebaik-baik yang menakdirkan urusan, menetapkan urusan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang menetapkan urusan, menakdirkan urusan? Karena setiap urusan yang Allah tetapkan, Allah kehendaki, mesti ada hikmahnya. Mesti ada hikmahnya. Sehingga seluruh urusan tersebut yang Allah tetapkan, Allah takdirkan, ya, ditinjau kepada hikmah tersebut, maka semuanya baik. Perbuatan Allah semuanya baik, takdir Allah semuanya baik, ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala semuanya baik. Ya, ditinjau kepada hikmah tersebut. Naam, karena hikmah itu adalah penempatan sesuatu pada tempatnya yang semestinya. Meskipun ada sebagian takdir Allah Subhanahu wa taala tinjauan kepada, ya, isi takdir itu sebagai makhluk, ya, kejadian yang Allah takdirkan, ada yang pada pandangan manusia itu sesuatu yang sifatnya takdir buruk berupa musibah. Nah, boleh jadi janin itu gugur, ya, sehingga lahir dalam keadaan sudah mati, atau lahir dalam keadaan cacat, musibah, takdir buruk, ya, bagi orang tuanya. Nah, namun ada hikmah di balik itu, ditinjau kepada hikmah tersebut, maka perbuatan Allah, kehendak Allah menakdirkan demikian, ada hikmahnya, maka itu baik. Nah, semua ketetapan Allah SWT, perbuatan Allah SWT. Meskipun pada pandangan kita melihat hasil takdir tersebut, itu sesuatu yang buruk, yang wajib kita sabari. Nah, fa ni'mal qadirun. Barakallahu fiik. Nakasi ya. Wailu yawmin lil mukadzibin, sama tafsirnya. Tafsir sebelumnya, wailu yawmin lil mukadzibin. Nah, kita cukup sampai di sini. Subhanallah, bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.